Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aunul Ahadits Shamad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan tercelanya sifat Al-Kibr, sifat kesombongan. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-557. Dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab Al-Kibr atau bab tentang kesombongan. Qala Imam Al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak, an Muhammad ibn Ajlan, an Amr ibn Shu'aib, an abihi an jaddih, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي سُورَةِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَس تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ وَيُسْقَوْنَ مِنْ أُسَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ. Hadis yang terakhir dari bab Al-Kibr, bab tentang tercelanya sifat kesombongan, dibawakan sanadnya oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai kepada Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah, akan dibangkitkan. Yuhsyar maknanya adalah akan dibangkitkan, nanti di padang mahsyar sana. Siapa yang akan dibangkitkan? Al-mutakabbirun, yaitu mereka orang-orang yang sombong, orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat al-kibr, bentuk-bentuk kesombongan, baik itu batarul haq, menolak kebenaran, atau ghamtun nas, dia meremehkan manusia, merasa dirinya paling mulia, paling tinggi, dan seterusnya. Orang-orang al-mutakabbir, orang-orang yang sombong, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, amsal az-zar, itu seperti az-zar, az-zar ay anamul al-ahmar as-sogir, semut merah yang kecil. Semut sebagaimana yang kita ketahui banyak macamnya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang paling kecil. Az-zar ini yang paling kecilnya, an-namal al-ahmar as-shagir, semut yang kecil. Az-zar ini bentuk jamak, mufradnya zarrah, zarratun itu semut kecil, jamaknya zarrun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan itu seperti semut, bentuk mereka ukurannya itu seperti semut kecil tadi, fi suratir rijal, dalam bentuk orang laki-laki. Naam, ay ya'ti yawmal qiyamah fi suratin namlah as-saghirah walakinnaha fi suratir rajul, dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan bentuknya sangat kecil seperti seekor semut tadi, nam tapi bentuknya masih seperti manusia, masih seperti orang biasa. Ya tauhumun nas fil mauqif la yubaluna bihim wala yutafatu ilaihim, karena saking kecilnya, nam manusia akan menginjak-injak mereka nanti di padang mahsyar. Demikian pula tidak akan ada yang memperdulikan mereka, tidak terlihat, kecil sekali, naam, dan tidak akan ditoleh oleh manusia nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Waliyadzubillah, ini adalah keadaan mereka nanti pada hari kiamat kelak. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan hina, sangat-sangat hina dina yang demikian, dalam keadaan bentuk mereka sangat-sangat kecil, seperti semut, dalam keadaan bentuk mereka masih seperti manusia. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, yawshahumudzullu min kulli makan, yang mana adzul, kehinaan, kerendahan, selalu meliputi mereka dari arah manapun. Dari arah manapun, mereka selalu diliputi dengan kehinaan, yang mana manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dengan bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika di dunia. Ada yang dibangkitkan wajahnya bercahaya, ada yang dibangkitkan dalam keadaan nam tubuhnya miring, tidak bisa berdiri tegak. Ada yang dibangkitkan ditenggelamkan dengan keringatnya masing-masing sebatas kaki, perut, naam, atau wajah, atau ditenggelamkan, masing-masing akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya masing-masing. Maka orang al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bentuk yang sangat hina, sangat rendah, bentuk yang sangat kecil. Manusia tidak akan melihat mereka, bahkan akan menginjak-injak mereka, karena mereka naam sebesar semut tadi, diliputi dengan azul, kerendahan, kehinaan dari berbagai arah. Bahkan tidak hanya itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam kemudian masih menyebutkan tentang ancaman bagi mereka al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Qala yusaquna ila sijnin min jahannam yusamma bulas. Mereka akan diseret ila sijnin, ke arah penjara, min jahannam, dari neraka jahannam, yusamma, yang mana penjara tersebut dinamakan dengan bulas, penjara bulas. Bulas ini nama penjara yang ada di dalam neraka jahannam, bulas minal iblas. Kata-kata bulas ini diambil dari iblas yang maknanya adalah al-ya'as, putus asa. Kenapa penjara ini dinamakan dengan penjara yang penjara putus asa? Karena ad-dakhilu fihi aisun minal khalas. Orang yang sudah dijebloskan ke dalam penjara bulas tersebut yang ada di dalam neraka jahannam, dia pasti akan putus asa, tidak akan bisa berkeluar, tidak akan menemukan jalan keluar dari penjara tersebut yang ada di dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Naam, setelah mereka dibangkitkan dalam keadaan hina sebesar semut, kemudian mereka akan diliputi dengan berbagai macam bentuk kehinaan dan kerendahan. Demikian pula setelah itu mereka akan diseret ke dalam penjara bulas yang ada di dalam neraka jahannam. Setelah mereka dimasukkan ke dalam penjara tersebut, ta'luhum narul anyar wa yusqawna min usharati ahlin nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ta'luhum, mereka akan dilahap, akan dibakar oleh narul anyar. Nar itu api, anyar bentuk jamaknya. Ini bentuk pengidhofahan narul anyar, narun niron. Idhofah di sini maknanya adalah untuk mubalaghah, untuk bentuk mubalaghah. Betul-betul sangat panas sekali api neraka yang akan melahap, yang akan melalap mereka di dalam penjara neraka jahannam tersebut. Wa yusqawna min usharati ahlin nar, dan juga mereka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusqawn, akan diberi air atau akan diberi minuman, yang mana air atau minuman tersebut min usharati ahlin nar, berasal dari usharati ahlin nar. Usharah maknanya adalah ma yasilu minhum min quruhihim wa min juludihim wa min furujil mumisat min as-sadidi wal qahi wad dam. yaitu mereka akan diberi minum atau diberi air dari apa-apa yang mengalir dari penduduk neraka, dari luka-luka mereka dan dari keringat-keringat mereka, dan apa yang keluar dari kemaluan para pezina yang ada di dalam neraka berupa nanah, nam dan juga darah. Ini makna usarah. Mereka akan diberi minuman dari darah atau nanah penduduk neraka tinatal khobal. Tinatal khobal maknanya sama, yaitu usarati ahlin nar. Sebagaimana dalam hadis Jabir ibn Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna allaha azza wa jalla, inna alallahi azza wa jalla ahdan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, liman yashrabul muskir, bagi orang yang ketika di dunia dia suka meminum mabuk-mabukan, meminum minuman khamr, ayyaskiyahu min tinatil khabal, Allah akan memberikan minuman kepadanya nanti pada hari kiamat dari tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika itu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa makna tinatul khabal ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, irqu ahlin nar au usarati ahlin nar. Tinatul khabal itu adalah keringatnya penduduk neraka atau darah dan nanahnya dari penduduk neraka wal iyadzu billah. Naam, ini ancaman yang sangat mengerikan, yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka al-mutakabbirun, orang-orang yang memiliki sifat sombong, yang suka menolak kebenaran, atau orang-orang yang suka meremehkan dan merendahkan orang lain. Dia akan dibangkitkan apa? Dalam keadaan hina sebesar semut. Demikian pula akan diseret ke dalam neraka jahanam, di dalam penjaranya yang disebut dengan bulas, dilahap dengan oleh api neraka yang menyala-nyala, dan diberi air atau diberi minum dari darah dan nanahnya penduduk neraka. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini, hadis yang terakhir dari Babul Kibar. Dalla hadal hadithu ala anna jaza' indallahi min jinsil amal. Hadis ini menunjukkan bahwasannya balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan amalannya. Balasan yang Allah ta'ala berikan kepada masing-masing hamba-hambanya ketika nanti di hari kiamat kelak, itu sesuai dengan jenis amalan-amalan masing-masing hamba ketika dia hidup di dunia. Apa yang dia kerjakan di dunia, apakah kebaikan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Apabila dia mengerjakan kejelekan, maka pasti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala falamma kana al-mutakabbiru fi hayatil amal mu'ridan 'anil haqqi bi rafdihi lahu wa mutakabbiran 'alal khalqi fala yara lahum wazdan wala haqqan fil ukhuwah fa haula'il mutakabbirun yuhsharuna yawmal qiyamah amsal adz-dzarri yata'uhumun nas. Maka ketika keberadaannya orang yang mutakabbir, orang yang sombong di kehidupan dunia ini, dia mu'ridan 'anil haqq, dia berpaling dari kebenaran, birafdihilah, dengan menolaknya, dia mungkin terjatuh di dalam kesalahan, diingatkan oleh saudaranya, apa yang kau lakukan ini salah, tidak sesuai dengan syariat, yang benar adalah demikian, ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak mau mendengar, atau dia mendengar malah membantah, berpaling dari al-haq, berpaling dari kebenaran. Atau yang kedua kondisinya, mutakabbiran alal khalq, sombong kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sombong kepada manusia. Fala yara lahum waznan wala haqqan, dia tidak memandang naam kedudukan bagi saudaranya, tidak mau menunaikan hak saudaranya di dalam persaudaraan. Ini hakikat kesombongan. Fahaula ilmu takabbirun, maka mereka orang-orang yang sombong tersebut, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak itu seperti seekor semut yata'uhumun nas, yang mana manusia nanti akan menginjak-injak mereka. Nah, karena mereka kecil, bentuknya kecil, nah mungkin tidak kelihatan, manusia akan menginjak-injak mereka. Sungguh ini adalah kehinaan di atas kehinaan. Qala li'annahum taraffa'u fil hayatid dunya biduni haqq fahushiru ala hadhihi sifatiz zamimatil haqirah jaza'an lahum min jinsi a'malihim. Karena sungguhnya mereka ketika di dunia taraffa'u fil hayah itu merasa tinggi, merasa paling mulia dengan tanpa hak, nam mungkin membanggakan ilmu yang sedikit yang ada pada dirinya atau apa yang Allah titipkan kepada dirinya dari harta benda dunia dia sombongkan atau yang semisalnya, maka nanti balasannya dia akan dibangkitkan atas atau dalam bentuk sifat yang sangat hina dan rendah ini sebagai balasan bagi mereka semua berbagai bentuk dari jenis amalan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan dua keadaan orang yang sombong. Karena orang yang sombong di dunia itu ada dua jenis. Yang pertama dari kalangan mereka orang-orang kafir. Yang kedua mereka orang-orang sombong dari kalangan kaum muslimin. Qala fa in kanu minal kuffar. Maka yang pertama, apabila orang-orang yang sombong tersebut adalah berasal dari orang-orang kafir. Takabbaru an qabulil haqqi alladhi jaa'a bihir rusul wal anbiya wa warasatihim al ulama fa haula'i idza takabbaru anil haqqi farfaduhu famawahumun nar wa bi'sal qarar. Maka orang-orang kafir yang mereka sombong, tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima kebenaran yang datang yang dibawa oleh mereka para rasul, para nabi dan pewaris mereka dari kalangan para ulama, maka mereka ketika sombong tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima agama Islam yang mulia yang telah sampai kepada mereka, mereka menolaknya, maka pasti dan pasti ma'wahumun nar wa bi'sal qarar, tempat kembali mereka adalah neraka dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. La khuruja lahum minha, dan tidak akan ada jalan keluar bagi mereka dari neraka tersebut. Orang kafir, nam tidak mau masuk Islam, sombong, tidak mau menerima dakwatul anbiya, dakwahnya para nabi, dakwahnya para ulama, sehingga mereka tetap berada di atas kekufurannya, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta mereka. Bisababi takabburihim anil haqqi wa alal khalq, dana sebab sombongnya mereka dari kebenaran dan kepada manusia. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, wa in kanal mutakabbiru minal muslimin faqad istahaqqal azaba biqadri jarimatihi finnar. Dan apabila orang yang sombong tersebut dari kalangan kaum muslimin, maka dia berhak untuk mendapatkan azab, mendapatkan hukuman dari Allah taala, biqadri jarimatihi finnar, sesuai dengan kadar dosanya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, sesuai dengan kadar dosanya, kadar kesombongannya itu seberapa, maka sesuai itulah dia akan dimasukkan ke dalam annar. Wa yakunu ma'aluhu ilal jannah ba'da an yu'azzab biqadri ma jana 'ala nafsihi min jarimatil kibr wal iyadzu billah. Dan nanti tempat kembalinya di akhirnya itu tetap dia akan dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya dia adalah seorang yang muslim tapi terjatuh di dalam dosa-dosa besar, yaitu dosa kesombongan. Nam setelah dia diazab sesuai dengan kadar kejahatannya terhadap dirinya sendiri dari dosa kesombongan yang ada tadi, wal iyadzu billah. Tapi tetap tentu ini adalah perkara yang sangat mengerikan ketika seorang hamba, seorang muslim, dia terjatuh di dalam kesombongan, dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ma'a awwalid dakhilin, bersama orang-orang yang masuk pertama kali ke dalam jannah, tapi dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam an-nar sesuai dengan kadar dosanya. Wa in afallahu anhu falam yu'adzibuhu bihi fahuwa arhamur rahimin. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya tadi, bisa jadi dia tidak akan diazab, tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, maka dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian terakhir kesimpulannya, wal hasil annal kibara sifatun damimah bin nisbati lil makhluk la yajuzu lahu an yatakabbara anil haq wala alal khalq. Hasil kesimpulan dari itu semua, bahwasanya al-kibar, sifat kesombongan, itu adalah sifat yang tercela ketika disandarkan kepada makhluk. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang lemah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kelemahan dan kekurangannya. Diciptakan dari setetes air yang hina, berasal dari tanah dan akan kembali dikembalikan ke tanah. 6. Maka apa yang akan dibanggakan pada dirinya, maka apa yang pantas dibanggakan dan disombongkan oleh dirinya. La yajuzu lahu an yatakabbar anil haq wala alal khalq. Maka tidak boleh baginya, hukumnya haram untuk dia sombong menolak kebenaran atau sombong kepada manusia, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amma bin nisbati lal baril karimil jabbaril mutakabbir fahya sifatu madahin wa jalalin wa idhamah wa azamah. Adapun ketika sifat tersebut dinisbahkan, disandarkan kepada al bari al karim al jabbar al mutakabbir, yaitu zat yang Maha Menciptakan, yang Maha Mulia, yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sifat kemuliaan, sifat keagungan, dan sifat yang terpuji. Karena itu adalah betul-betul sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk pujian, bentuk keagungan dan keluhuran, bukan kekurangan. Beda dengan disandarkan kepada makhluk tadi. Qala li'annahul mustahiqqu likulli kamal wallahu ta'ala a'lam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk disandarkan kepadanya semua bentuk kesempurnaan. Nah, ini termasuk dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berani mengambil sifat tersebut dari Allah ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Naam. Dengan ini kita telah selesai dari bab al-kibar atau kesombongan. Semoga masing-masing kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat tercela tersebut, dan terus kita berhias naam dengan sifat at-tawadhu atau rendah hati. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.